Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'da. Kita lanjutkan pelajaran Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang akan membahas masalah tentang al-ijma. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: al-ijma'u ta'rifuhu. Al-ijma'u lughatan al-azmu wal-ittifaku. Fastilahan ittifaku mujtahidi hadhihi al-ummati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'iyyin. Fakharaja biqaulina ittifaku wujudu khilafin walau min wahidin fala yan'akidu ma'ahu al-ijma'u. Wa kharaja biqaulina mujtahidi al-awamul muqalliduna fala yu'tabaru apa yang di tas itu mimnya ya. Al-awam wa kharaja biqaulina mujtahidi al-awam wal muqalliduna fala yu'tabaru wifaquhum fala yu'tabaru wifaquhum wala khilafuhum wa kharaja biqaulina hadhihi al-ummati ijma'u ghairiha fala yu'tabaru wa kharaja biqaulina ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ittifaquhum fi ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fala yu'tabaru ijma'an min haitsu kaunihi dalilan li'anna ad-dalila hasala bi sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn walidzalika idza qala as-sahabi kunna naf'alu aw kanu yaf'aluna kadza ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana marfu'an hukman la naqlan lil ijma'i wa kharaja biqaulina ala hukmin syar'iyyin ittifaquhum ala hukmin aqliyyin aw 'adiyyin fala madkhala lahu huna idzil bahthu fil ijma'i kadalilin min adillati syar'i wal ijma'u hujjatun li adillatin minha al-ula qawluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas fa qawluhu shuhada'a 'alan nas yashmulu shahadata 'ala a'malihim wa 'ala ahkami a'malihim wa shahidu qawluhu maqbulun. الثانية قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول دل على أن ما اتفقوا عليه حق. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. الرابعة أن نقول ijma'ul ummati ala syai'in imma ayyakuna haqqan wa imma ayyakuna batilan fa in kana haqqan fahuwa hujjatun wa in kana batilan fa kaifa yajuzu an tajma'a hadhil ummata allati hiya akramu fa kaifa yajuzu an tajma'a hadhil ummatu allati hiya akramul umami ala allahi mundu ahdin nabiyha ila qiyamis sa'ati ala amrin batilin la ala amrin batirin la yardha bihillahu hadha min akbaril mahali hadha min akbaril muhali. Anwa'ul ijma'i. Al-ijma'u naw'ani qat'iyyun wa dhanniyyun. Al-awwalu fal qat'iyyu ma yu'lamu wuqu'uhu minal ummati bid-darurati kalijma'i ala wujubi salawatil khamsi wa tahrimi zina wa hadha an-naw'u la ahada yunkaru subutahu wala kaunahu hujjatan wa yakfuru wa yukfaru mukhalifuhu idza kana mimman la yajhaluhu. Athani wa dhanni ma la yu'lamu illa bitatabbu'i wal istiqra'i wa qad ikhtalafa al ulama'u fi imkani thubutihi wa arjahul aqwali fi dhalika ra'a syaikhul islam wa arjahul aqwali fi dhalika ra'yu syaikhul islam ibn taymiyah haitsu qala fil aqidatil wasithiyah wal ijma'u alladhi yandabitu ma kana alaihi salafus salih idh ba'dahum kasura al-ikhtilafu wa intasharatil ummatu intaha. Wa'lam anna al-ummata la yumkinu an tajma'a ala khilafin ajma'a yusmi'u an tujmi'a la yumkinu an tujmi'a ala khilafin ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairu mansukhin fa innaha la tujma'u illa ala haqqin wa idza ra'aita ijma'an tadunnuhu mukhalifan lidzalika fandur fa imma ay yakuna ad-dalilu ghairu sahihin aw ghairu sarihin aw mansukhan aw fil mas'alati khilafin lam kun aw fil mas'alati khilafun la ta'lamhu. Syurutul ijma'i. Lil ijma'i syurutun minha al-ula ay yathbuta bitariqin sahihin bi ayyakuna imam mashhuran bainal ulama'i aw naqalahu thiqatun wasi'ul itla'i. Athaniya itla'i aw naqalahu thiqatun wasi'ul itla'i. Athaniya alla yasbukuhu alla yasbikuhu khilafun mustaqirrun fa in sabaqahu dhalika fala ijma'a li'anna al-aqwala la tubtalu bima la tabtulu bimauti qailiha falijma'u la yarfa'ul khilafu sabiqo falijma'u la yarfa'ul khilafa sabiqo wa innama yamna'u min huduthi khilafin hadha huwa al-qawlul rajihi liquwati hadha huwa al-qawlul rajihu liquwati ma'khudhihi liquwati ma'khadhihi wa kila la yushtaratu dhalika fa yasihu ayyanakida fil asri thani ala ahadil aqwali sabiqati wa yakunu hujjatan ala man ba'dahu wa la yushtaratu ala ra'yil jumhuri inqiradu asril mujma'ina fayanakidu lijma'u min ahlihi bimujarradi ittifakihim wa la yajuzu lahum wa la li ghairihim mukhalafatuhu ba'du li'anna al-adillata ala anna al-ijma'a hujjatun laysa fiha ishtiratun qiradul asri laysa fiha ishtiratun qiradul asri wa li'anna al-ijma'a hasala sa'atat tifakihim faman ladhi yarfa'uhu wa idza qala ba'dul mujtahidina qawlan aw fa'ala fi'lan washtahara dhalika baina ahli al-ijtihadi wa lam yunkiruhu ma'a qudratihim 'alal inkari fakila yakunu ijma'an wa kila yakunu hujjatan la ijma'an wa kila laysa bi ijma'in wala hujjatin wa kila in qaradu qabla al-inkari fa huwa ijma'un